ayer? Jika luncat tidak papangungan? Sahaya. Aku Brahmana Bilawa. Wah, orang mana? Aku Seking Kampung Eka Sakra. Di Kampung Eka Sakra. Muharan, sigana mana? Tepi ini, cu. Aing, Dok Melu. Dok Melu semara? Iya. Mekarap anjir hayang menang putri? Lain kera aing. Di mana hasil putri duk dipasrahkan kalian sang aing? Kasaha? Kasih kakang Brahmana. Anu dipandang kupu dulu. Wijanaun jenis. Brahmana? Wijakangga. Jadi lain kera anjir? Lain. Meren anjir narima kesimpulan ti putri yang bisa wae bangsa kuma asup. Iya iya. Halus. Tega lara? Tega. Patri? Tega. Aku simpah sama Pak Yuda. Tobat teuing aing ngadenge uang aing jeung ngadenge sentak sengor kieu teras kanu jadi anak. Duh. Kabudak anu geus kabejakeun hancur dina durukan. Buahnya nyemblak hate lungse rarasaan. Kunaon mah? Teu cu. Aya aing salagam teh. Ceung mah ngagerat taros katinina. Dewi Jakangka, anu kasebut teh? Eta lanceuk aing. Aya anyeun? Brahmana Bilawa. Bilawa? Iye. Tega lara? Tega. Pati? Tega. Sama yuk. Lah, kulo bating dongeng asal bating pertanyaan panitia tah. Sokanya aya jelema tapi ngasih ieu. Cing mah geura kenyeuri lah. Rupi dulu. Pokoknya poe-poe hanya lah. Alah, dalam nya teh teu meunang ka pertengahan dek matu. Dikalang. Heh. Panitia loba dongeng, sok. Bakal dikawitan. Bakal dikawitan manggil ini. Barang sawek. Bakal aku bekalan pati Brahmana lan Jago Semara. Aya anu nyualikeun jalma paling tiwetan luncat kana kalang. Alun-alun. Nyata adipati karena anu teu satuju kali-kali. Lan pegang perang we jenar jika nu madeng tadi di patikanna nya kurang ajar. Loh sakarep pensun kitu anu ngajalankeun hukum. Adil na pamimpin teh kieu ini anu disebut adil sagede pake sagede pake. Ulah cek karo hideung ulah ponteng kanu koneng. Teu inung, teu bapa, teu nini, teu aki, teu sanak, teu kadang, teu sobat-sobat acan. Di mana salah wajar dituntut. Aye, abong kena nyekel ka kawasan tapi ka di rumah-rumah ieu. Duh. Cek tadi teu dibenerkeun Brahmana, Wesa, Sudra. Anu bisa asup. Iwal ti raja satria. Jeung Arya. Aye, Brahmana kampung. Brahmana jajaluk. Loh. Diasukeun? Pengemis-pengemis lainnya. Pengemis. Hiu. Duh. Baku etama dipati karena igus gitu. Ayah. Istuning. Nyakoboda adanya kang lah. Bapak Jaka Santang mah istuning. Matak anakna beragong tau ge. Gitu jago tutukan teh. Nya. Jago tutukan mah lain tamah. Lain. Nya. Ani urhat nalatea. Ani. Iya teh naon? Mau naon? Tadi peraturan kitu. Ayeuna robah kieu. Henteu lieur manyan. Salangsungna anjeun anu lieur, na teu ngadangukeun kana pangumuman ti putri tadi. Yeah. Nah, naon? Teu wangkitna teh jam 10 ieu tapi ka jam 5 engke dibebaskeun lain bae keur Arya, Satria, Arya, Raja, Brahmana, Sudrawesa, budak angon, tukang ngarit, tukang ngatik, teh halangan. Yeah. Asal aya karep ka Nyi Putri sarta bisa ngalehkeun jago, eta nu bakal bisa ngajero. Bebas acara. Iraha deui teh? Aya anjeun keur ka mana? Tomat ke mana-mana tidak diopi? Iya. Ya salah tarah hukum jinjena aja. Naon ya sanaon deh? Cincin kumai itu cincin cincin. Naon sana ya? Itu iya aja Satria yang mempertahankan temunang milu sana berah mana? Bermalanya apa? Nah jeng sawe kanya kelutupan bebas aja bebas. Bebas aja. Nanti gak ada yang oi tadi oi. Wih. Hing pindah oi. Gak besar ya wai. Oi. Tete cari teh kecocokan naon teh. Jenih. Makin nyanyang, dinyanyang, makin nyanyang pembanting. Loh. Irah kak pengumuman gitu aing tengah dengek oh kumaha upami dibuktoskan waktos enak Nyi Putri sabar seluruh nyai oh acek acek acek anu lingih di pembangunan kula rayi ya tenang lu jantan soal lingih lah kenapa lingih nong ya tebak kasat ngananya entah jika tipe pelotot cerita-cerita ngerubah hukum kalau selain pemimpin ya tata ucapan naon kalau selain Satria memang ya selalu ngerubah hukum memang kau lah iya ha tangki tadi nah hati saya boleh pakai tes yang ngerubah gue nanya-nanya kia gue aing dina bangkit tadi mau adek eleh kusikan mana lantaran tengah gunakan panah nanya-nanya kia dirubah ti tadi kau yang disabat benar eta mah senjata lain ka ukuran kapribadian manusia jeung manusia. Ayeuna kieu lamun anjeun teh nyeun ka kotoran keriuhan di tempat di nagara kawa sorajeng anjeun teh nangtang pati sorajeng anjeun di koroanon peso. Loh. Nawajar Satria nya ka kitu, nawajar Satria laku kitu. Deuk kumaha campur kana urusan batur. Nya ieu ngan tadi. Kadieu kumaha kapan sidik raja eueuh nu bisa asup narpati eueuh anu daftar. Ya, pangan dibebaskan ku kaulah teh iya. Kadang ente. Pat! Teh suri. Di pantang si kenamara ku kaulah. Brahmana Bilawa pusing. Ningah dipati karena jajajat. Lajeng ditewak ku palanganu kenca. Cangkengnya hingga dipati karena dibalangkan ragrag di saluaran. Alun-alun. Wah! Wah! Pahat, ngajar. Ayo maruk anak kumah jelma gede sungut. Si kurang, kita mah kau dibalangkan. Semua balang. Kerasaan sungan ke segitu. Pak, iya jang kade ulah harap ting bisikannya hawan. Tenang, tenang. Dunungan urang cu. Ya, dunungan urang. Nyapu sok. Hah? Ayan jen saha. Aing. Brahmana Bilawa. Geningan uang aing. Jika nama adatnya. Anjen bogoh kakaula. Aing tu bogoh. Kumaha. Aing tu bogoh kasia. Coba kita basa. Duh, malung orang kampung atuh cek. Saya anjen tada karap naon milukan saya marah pirakungan ukur dek gelut. Dimana aing hasil? Muh. Dek dipasrahkan ka cek aing si kakang Dwi Jakangka. Aing boga lancip can boga pemajikan aing mah geus boga pemajikan aing reuneuh genep bulan ayeuna. Do reuneuh nya. Geuningan kitu dek dibaktikeun ka lancip. Ieu mun dibikeun si Sri Kandi dek dibikeun ka dulur aing. Saha? Si Kandi Pratnala. Can boga jikan ayeuna. Weh. Geus geuning bujangan nya tang. Aing onaman. Geus tereh mani belut. Doh. Atuh teh halanganna. Tega lara. Tega. Pati. Tega. Najang dek melahan dulur dek dipasrahkan ka dulur kaula rido. Lamun asal ayarina karido anjin lamun hasil dipasrahkan ka baraya. Brak! Ya! Aman! Oh, Brahmana Bilawa Kasep. Ini. Praju. Kula muji dina hate hidup tepi ka ikhlas ridho bebela kadulur. Tika gemang ku endahna putri. Sanajan dipasieuk ku basar utraha tetep budi parangi anjin eueuh dasar sifat-sifat cara hate leutik ka drupadi yakin anjin ngagenclang hate pikeun mela nurun. Inggih. Depat ini mu. Ngacu. Tobat. Ngadenge ieu basa jeung paripolah budak keras kasih jenat jenat pisan ka bakal pondok umur ancur dina durukan bale sigala-gala. Dadang di basa. Bilawa, ye, tarima, ya coba. Wepot. Wah. Hidup, Brahmana hidup. Hebatnya saya budak, waduh. Waduh, dah kaimang jeung balung na tamatu. Ya. Kaimang sama. Lansanya balik itu tetep tanah agama yang dijaga orang. Cuma ya kira-kira yang jaga orang. Wah, jaga orang. Wah, jika nama ya Brahmana. Lah, sok tuh bangan jenis malah. Ya. Bani suara, ha. Sok. Tinya sih ini salah asor asor sok jadi sok selamat sok jadi sok iya jimat bungkal kapedasan najan anjing sembada iya iya maju. Saimang, ya, hidup, Brahmana hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup. Moga-moga samat ngaran abdi dina batin. Kumaha nyamat na? Nyamat na? Mohon. Entong panjang-panjang. Nya. Barala. Ih, ohok. Ah, woi. Nah, gimana wae? Silakan dagangan ayo mau ka ingeuna. Nah, sabot ka mana, Kang? Sabot ka mana? Teu pira da teu euy nunutan sakeudeung. Di jam sabaraha? Di jam 10 tapi ka jam 5. Sabot. Nah, jangan teh. Ai, dagangannya eueuh. Coba teuing kumaha aing ngahobet, teuing hobet. Mun teuing ka mana aing nyar ganti. Ba, ieu Jang. Dodoakeun dunungan urang Jang. Ejo, Kasep Aswatama. Paman. Naon teh jeung ngahaleuang wae deui? Iya, tobat teuing geuningan itu teh si Bima. Mana? Itu teh geuning Bima make pakan ka Brahmanaan. Ah, mustahil. Mustahil geus jengker. Mustahil tak mungkin. Tak mungkin. Oh, ka amungkinan ding. Ciri kes ancurnya dudukan dina poe kasapana anu kejar balik deui tuh. Pira ku Kang make jeung balik deui. Tara percaya geura sirikeun. Dipalih ti wetan Raden Arayana. Mangwas pada neraka. Mangwas pada neraka. Mawas pada kater pada tumarangan. Ya, yang nerain kang aningali. Tatalang setengah kita disangka yang sang liwa enak kumis ah, itu buat ramai mulu apa tuku cara cet mereka mau tanggir 3 jam belum? Nah, tata akang yang sangat kumis. Hah, bas budak ternyata mah. Atuh kurun panjang-panjang ting. Ya ngeunah lah puri-puri. Oh. Ngeunah nanti dina keur ngopi channel ieu. Weh, ka kumaha? Rumah ieu. Hah, boga serep. Serep aya keur sore. Aduh, nyaan Bima. Aduh. Bima, aduh ngadang aduh. Kitu. Pedas kitu gana manah nya. Anu mata kel ge. Ih, pengen akang eleh. Aduh, tawa tuh. Weh, tas. Ya hari juga mah. Eh, kadang enggak kuat. Aduh, kudang deui itu gana manah. Aduh, ampun. Eta nu hareup geutik teh. Aduh. Tapi akang teh. Jeung mata, Jang. Hah? Gunukan belah dieu dorna keur cakacikil jeung dursasana weh. Kitu. Bima, sana Bima. Kitu. Ada teh lalapkeuna duduk kuy sama teh. Aduh. Cekeng cicenol hiji deui, cicenol hiji. Bari kitu di kanor tah. Curate teh. Ajau. Wajar kan? Ajau. Curate. Yang kere euy. Aye ieu mah belah wetan ieu dua satria cekcok aye. Maha cekcok. Lalajona teh muni musrat teh sumpah teh. Daning da mah loba sawer. Eta aing nyiduh gagabah deui. Maha. Wer, ohek, gebro. Ka tukang sawo euy. Ngaramoe. Wartir lamun kitu mah. Dek bertinak urang ka Prabu Anom. Lama mener ka dewek ah edan-edanan aing. Ah percaya. Asa ulah edannya aneh aing. Nah, bener. Edannya aneh riwa. Euy. Hah? Panjangan kan euy. Naon? Celana leungit euy. Kenapa kejem celana leungit teh? Hah? Celana make leungit tadi laan. Tos setor bae teh dekil. Disusukan. Ya. Dina luhur batur itu na euy. Ah, pajauh. Lah, dibujur ku aya kayaknya teh. Naon? Si Puso geus ngaliwat teh. Saya sih bisa. Nya, gogong. Anjing. Mohon digusur. Ayah bahan. Tapi benar nyangsa dengan teman-teman. Eh, nyangsa kira bujur, mah bukan wajib. Dewa tadi. Wajib. Ini murukannya cangkang wajib, murid. Pukuh cangkang wajib pada hal lain. Aduh, moga-moga Yaji Bima dinawakan restu. Iya, don. Bima, di sekarang aja, senting wani anjing. Nah? Yaiti negara umur tahunan, datang. Si Kalakurama di mana hasil putri sendek direbut. Kira. Tadi atuh persiapan. Wah, dibanting runa kuatan. Tuh. Eh kalau mamireng urang-urang astina ieu tina yakeun pangancaman. Parantos sidikeun yen ieu teh panawa, yen ieu teh Bima. Tangtu. Jadi kitu na. Dina waktu enak kalau bakal ngintip kumaha kaayaan urang-urang astina lamun deuk nyieun sacara ngabongohan ka panawa, kaula anu bakal leuwih tiheula beda. Iya, aku setuju. Iya, ayo. Masing-masing. Rayi belah wetan. Akang baik kulon? Ya. Alu korang guna? Iya. Guna. Waduh. Brahmana. Iya. Nyan anjin. Tenggel ngusi cukup. Dan rada hampus saletik gira iya sobian tika ulayin. Waduh. Rasa iya wuuuh ayam maju kolak anu masana kiwari kawit tadi saparapatna pro brahmana ayeuna hampir nengah ka jago sareng ka brahmana pada aya kontra aya pro pada masing-masing nya ka jago iya hidup jago hidup kana mana hidup kana wah waktuna kana mana munur kana mana rusak yeuna jago ieu iya, Brahmana anu bakal menang sajikana. Ya. Gampang. Oh, sini keren tutup bawah sana. Iya. Oh! narek masa jam 4 subuh. Mungkayan sajam lewatusna saya marak sadaya parantos jengkel kayanana. Sini bebes sini banting kayanu teter saimang tanaga. Malung usum harodok kayaan alun-alun ngebul kutan. Lemut kayanana. Masyarakat langkung ngagolak kayanana. Dangu-dangu raden. Dres termina. Taman parang siang. Acek parang siang ting. Coba ting rayi. Tersangka ting eta brahmananya eta tersahat yang ngaranana. Eta teh jenengan teh brahmana bilawa. Coba ting bilawa. Cing hasil bilawa lawan. Lawan. Lawan. Brahmana lawan. Muga-muga paman. Tangtoskeun paman. Aduh parang siang itu. Eis jaring-jaring. Eta ku saimbang tanaga. Ayat. Coba ting aduh. Tapi iya. Brahmanangan ukur nengel na tete sakumaha bari jeng jiga nu nyaos sarupa itu teh aduh eta kumaha jeng dik aduh tobat teuing eta ku resep nyaos kitu na teh ngaheureuh yan kumaha teh Brahmana anjeun nengel beakeun karep tanaga kaluarkeun ulah ngan ukur noyang ulah ngahinat soba naon tengel sarba karak sabarak kati. Sabarak kinta sok kana sirah kalakeun. Tarikan. Wadoi tanaga aingan sakitu. Iya. Aing tara luntur tanaga. Iya. Kakuatan hungka iya. Sebelan ayo sugan terain si Bima ayo kasih dikmu nyawai gening aswa tama ayak keneh dikena ayo ama ampun teh kumalamun kia kasep ya dajigan ayo Bima anu bakal hasil beda turutatna lamun hasil Bima deket tanpa panggungan naik kenapa panggungan cokot rupa di buru-buru dan tekudu dua nana asal rupa di wengku jeng serikani ulah tinggalin ongkoy wana nana jadi gamak untan dah. Antep bohong. Melayong aja. Dah. Barade ya. Cileunyi dua deui cileunyi. Ayo. Kasukan teh. Ah, calo gogting calo teh si kunyuk. Bolonyo. Ngabadu kana iga burung calo gelo. Ayo. Ayo. Aisyah tamat di badung ku calo. Ayo. Coba ting calo di badung ku calo. Ayo. Maya. Saudara perantos pada jengkel aya di papangungan mangkaning mangsa perantos sonten komo panitia perantos gegejret kalayan kekantun arayana ge nyakitu ngarasa panas arah teu dampak panangan ningatina kanana Bima Yudhistira ngagentra Arjuna Yai kula nungkula kumabai pipetan anak gening Bima dengan ukur lobanya o. Tengah gunakan tanaga nupas. Ngan katemu ngaji garipuh tanaga numayeng mah. Paman gana mana. Leres. Coba sauru Kakang Semar senaka dia. Kakang Semar. Iya no. Di mana senjata? Iya so. Cingka dia kaulah mentak bong-bolongan. Setia, tembang, bang, bang, anak. dibingung.